Ngene, Pak. Apa dungamu kabul apa ora? Kuwi ora mergo kiyaine, ora mergo jamaahe. Sing kuwi mesti. Tetep Gusti Allah sing nentokke. Siji ya. Nomor loro. Sing dikabulke sing dikabulke Gusti Allah dungane Pak Yai apa sing ngamini? Kuwi kene ora ngerti. Dadi iki rasa mbagusi, kiyaine rasa mbagusi. Jamaah rakyat rasa minder. Saiki upamane jenengan amin wong sewu, sing dikabulke siji tok berarti kabeh melu. Nah, sapa siji kuwi di antara wong sewu kuwi? Sing ndi? Sing dikabulke, sing dirungokke Gusti Allah sing ngendi? Ana sing iso nentokke. Kiyaine ra entuk GR kuwi mergo tak dongake, aku rene kae njur mbakune oke. Njur kowe ra matur nuwun, ora ngundang aku njur saiki jeblok. Ora ana ngono kuwi. Ora ana ngono kuwi. Jadi saya bukan faktor, ulama bukan faktor. Yang faktor hanya dua, Allah sama Kanjeng Nabi. Nek jenengan cedhak karo loro iki, luweh cedhak karo kabul, ning ngono tok. Ning ngono kuwi tok. Pimpinan ora. Saiki ngene Pak Bupati. Ketika di kabupaten ada mujahadan, ada istighosah, njur amin amin amin. Sing dikabulke Gusti Allah sapa bupatine apa wakil bupatine apa kiyaine sing donga, apa jamaah sing amin, apa satpam sing ngadeg. Banser sing ngadeg, tentara polisi sing ngadeg, sing ora iso melu mujahadan mergo tugas. Gek-gek dhewe sing dikabulke. Malaikat usul niko Gusti Allah mesake niko polisi mengadeg. Orang iso melu wiritan. Loh. Bisa enggak bahwa yang dikabulkan itu malah dia? Bisa. Jadi Bapak-bapak sekalian, hidup itu begitu luasnya dan supaya gampang, wis to kowe karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi aja petal. Wis ngono tok. Wis engko kowe ngerti dhewe endinge engko. Wis to, aja kuwatir. Dan nek kowe kuwatir Gusti Allah ya. Lah kowe kuwatir kok. Ayo mau kuwatir kono kan gitu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ora ana wedi, ora ana sedih. Nek kowe wis gandolan Gusti Allah karo Kanjeng Nabi, ngoten lho critane. Wedi ana ning ora diterus-teruske, ora didawak-dawakke. Sedih ana ning ora disambel-sambeli. Lah kaya borok wis lara disambeli tambah lara. Kaya cawedok patah hati. Seneng to patah hati ora leren-leren to, le menderita le ngalu-aluk. Jadi sekali lagi niku mesti lho niku bahwa ketidakpastian manusia itu pasti. Tapi kepastian Allah itu pasti, gitu ya. Nek awake dhewe iki ra iso, mbok aku wo kuwi ora jaminan. Sopo wis ora jaminan? Selain Rasulullah tidak jaminan. Abu Bakar ora jaminan, Umar ora jaminan, sopo wae? Mustasar NU ora jaminan, Ma'ruf Amin Gus Dur ora jaminan, sapa wae ora jaminan. Sing jaminan ning Allah Kanjeng Nabi. Wis. Iki dicekel tenan. Saestu, dan aku ora patheken yo, kowe rasa enggak gumantung aku. Aku diarani ora berkahi, yo pancen ora berkahi, dan apa aku berkahi? Sing berkahi Gusti Allah. Nek ana wong kok ngerasa berkahi kuwi gek kowe iki besane Gusti Allah apa piye? Itu ya Bu ya.